bisa mendapat hadiah kasut dari kawannya. Berkulit tinggi dia mau bergaya. Satu sore dia pun mencoba. Siji loro telu papat, tumit tinggi susah lompat. Lalu jatuhlah itu kecil, bangun lagi banyak kali tinggi. Kenapa tutup tinggi tadi? Dia bangun lagi kali ini, coba lagi yang tinggi. Seperti tadi ulang lagi. Cik neng sausi, jangan sampai patah kaki. Mencoba tak berhenti, Bitsy bangun lalu mencoba lagi. Kali ini dia berhati-hati, tapi malangnya berulang lagi. Bunda renda muna nala, Bitsy keling pala. Lalu jatuhlah Bitsy, Bitsy bangun lagi banyak kali curi. Kenapa sudut ini dikali, dia bangun lagi kali. Nang sasi, jangan sampai patah kaki. Bitsy mencoba tak berhenti, Bitsy bangun lalu mencoba lagi. Kali ini Bitsy berhati-hati, tapi malangnya berulang lagi. Bunda renda muna nala, Bitsy keling pala. Lalu jatuhlah Bitsy, Bitsy bangun lagi banyak kali kini. Karena kasut tinggi dikali, dia bangun lagi kali ini. Coba lagi dan kini, seperti tadi ulang lagi. Itulah Bitsy Bitsy.